Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, para pemirsa, para pendengar dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini bisa kumpul lagi untuk cari ilmu, bisa kumpul lagi untuk berzikir, bisa kumpul lagi silaturahim, bisa kumpul lagi dalam kebaikan, bisa kumpul lagi dalam kesehatan. Alhamdulillah. Semoga kumpul-kumpul kita tiap Jumat ini bisa menghapus dosa kita satu minggu yang lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mau ngomong sekeluarnya saja. Saya tidak baca buku Akhlak Nabi dulu, pengen ngomong sekeluarnya. Nanti yang keluar apa, wallahu a'lam. Wala haula wala quwata illa billah. Orang hidup itu seringkali kalau dicaci, dimaki, dihina, marah. Betul? Kalau dijelek-jelekan, tersinggung, terus mutung. Betul? Banyak enggak yang begitu? Nah, kita-kita suka begitu atau enggak suka begitu? Jangankan kok yang menjelek-jelekan orang lain, yang menjelek-jelekan istri sendiri atau suami sendiri itu perang dunia keempat. Betul kan? Apalagi yang menjelek-jelekan orang lain. Padahal ciri-ciri penghuni surga, di surga sana nanti, di surga itu, mereka itu duduk di atas tempat tidur yang tidak bisa digambarkan keindahannya karena indahnya luar biasa. Sambil melihat satu dengan yang lain, kalau lihat itu sambil senyum, sambil mesem. Ya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sambil mandangkan wajah ke temannya dengan pandangan senyum. Dan tidak ada di dalam dirinya rasa benci, rasa marah, rasa iri, rasa dengki kepada satupun penduduk surga. Berarti ciri-ciri orang yang masuk surga, memang orangnya di dunia seperti itu. Nah kalau di dunia orangnya seperti ini, kira-kira masuk surga enggak? Masuk insya Allah. Oh, enggak gitu ya, medeni loh ya. Insya Allah masuk. Karena diampuni oleh Allah, karena dirahmati oleh Allah. Nah kalau kita pengen masuk surganya gampang gitu ya, masuk surganya gampang. Maka ya mulai sekarang jangan pernah melihat orang lain yang membenci kita itu sebagai musuh. Jangan pernah melihat orang lain yang jelek-jelekan kita itu sebagai musuh. Jangan pernah melihat orang lain yang apa ya, fitnah kita itu sebagai musuh. Justru berkat adanya manusia-manusia yang membenci, yang memusuhi, yang mencaci, yang memaki, yang menghina, yang memfitnah, justru adanya manusia-manusia tersebut membuat hidup kita di alam akhirat itu jadi makmur, jadi subur, jadi enak. Kenapa? Karena kalau kita bisa sabar, kita bisa ikhlas, kita tidak balas dengan kemarahan, tidak balas dengan makian, tidak balas dengan cacian, maka saat itu pula yang mencaci, yang memaki, dia dapat dosa, sedangkan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dicaci dimaki itu enak atau enggak enak? Nanya-nanya. Jenengan dicaci, dimaki, sabar, diampuni. Berarti enak atau enggak enak? Enak. Kalau kita doa minta ampun kan belum tentu dapat ampunan toh? Iya kan? Tapi kalau dicaci, dimaki, kita sabar, itu pasti dapat ampunan. Berarti kalau dicaci, dimaki, enak atau enggak enak? Ayo, Bu, coba ibu-ibu tenang sebentar. Saya mau nanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu tenang saja sebentar. Pak, punya istri ngomelan, cerewetan, suka bentak-bentak, suka maki-maki bapak. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak, Pak? Enggak enak. Tadi katanya dicaci enak, katanya dimaki enak, katanya dihina enak. Lah kenapa sekarang kalau kebetulan dapat jatah istrinya memang wataknya begitu? Itu kan ada yang apa? Istilahnya orang Jawa itu yang suka marah-marah enggak jelas itu apa namanya? Hah? Apa? Bawel. Bukan, ada itu apa namanya? Masih tahu ingat enggak? Lengus, lengus. Tahu lengus. Itu enggak ada sebab, enggak ada apa-apa, tahu-tahu marah. Marah. Coba kalau punya istri model lengus begitu. Kira-kira bapak senang atau enggak senang? Senang, Pak. Senang. Begitu bapak sabar, diam, ngempet, ikhlas. Aduh, aku kok dikoyok ngene ya. Alhamdulillah bojoku ngene. Ngono-ngono ya bojoku. Ya, sabar begitu, maka otomatis pahalanya itu naik. Amal bapak yang tadinya biasa-biasa jadi amalnya dimirip-miripkan amalnya Nabi ganjarannya itu. Berkat punya istri yang begitu. Makanya kalau punya istri yang lengus, bawel, cerewet, ngeyel, ruwet gitu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju, Pak? Lah wong ngonone ya kaya ngono. Kalau enggak syukur tambah remuk gitu kan? Kalau tak enggak syukur tambah nanti kita enggak dapat apa-apa ya toh. Tapi kalau syukur sabar kan justru derajatnya naik. Sama ibu-ibu, kalau punya suami ngamuan, perengutan, jengkel kena hati, megel no hati. Ibu-ibu sabar atau syukur? Sabar atau syukur, Bu? Bingung jawabnya. Yo sabar karena enggak enak, sabar karena enggak enak. Syukur dengan sabar tadi disyukuri, alhamdulillah punya suami yang begitu, derajat saya di sisi Allah naiknya cepat. Padahal ibu-ibu itu kalau sholat belum tentu derajatnya naiknya cepat, gara-gara suami-suami model begini nih ya, akhirnya derajatnya cepat naik. Makanya semua yang ada di muka bumi ini yang enggak enak itu sebetulnya enak ya, yang enggak enak kerosonya kita enggak enak itu sebetulnya enak. Sebentar, saya mau nanya sama bapak ibu sekalian. Boleh? Mana yang lebih banyak? Yang enak atau yang enggak enak? Sebentar, nanya sama ibu saja ya. Daripada ibu nanti ngomong sendiri, Pak. Makanya ditanyai terus saja ibu-ibu itu. Bu. Mana yang lebih sering atau mana yang lebih banyak? Kenikmatan atau bencana-bencana? Hal-hal yang nikmat atau hal-hal yang tidak nikmat, mana yang lebih banyak? Nikmat. Bapak, sama kan? Tapi mana yang lebih kroso di hati, yang enak atau yang enggak enak? Yang lebih kroso di hati yang enggak enak. Aneh toh kita ini, dikasih Allah nikmat, enggak bisa ngerasakan. Begitu sekali dikasih yang tidak enak, keloro-loro. Betul enggak? Berarti kita ini hamba yang bagaimana? Yang syukur apa dablek? Dablek sapole itu kan. Ini hamba yang dablek sapole. Entah bahasa Indonesia yang dablek apa. Kalau yang nonton kebetulan gak ngerti, nanti cari di Google. Dablek apa artinya? Susah itu cari terjemahan dablek gitu ya. Dablek itu ya kayak pengku gitu ya. Pengku itu apa? Yang dablek gitu. Mirip-mirip. Jadi dikasih tahu ya, dia itu jelek. Tapi ngeyel dengan jeleknya itu. Merasa jeleknya itu ya gak jelek gitu loh. Nah kita ini dikasih nikmat macam-macam sama Allah, sekali dikasih yang kurang nikmat, yang dirasakan itu yang kurang nikmat. Padahal Allah mensifatkan lewat Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri istri-istri yang akan masuk neraka. Bu, dengarkan bu, siapa tahu jenengan masuk golongan ini. Kan bisa tobat mulai sekarang gitu loh. Ciri-ciri istri-istri yang akan masuk neraka. Suaminya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sekali saja suaminya itu berbuat yang kurang baik, kurang enak. Yang diingat cuma yang kurang enak itu. Yang baik-baik sekian lama itu tidak diingat sama sekali. Dan yang muncul bahasanya, nyat kue ki ora tau nyenengke hatiku kok, Pak. Memang kamu itu tidak pernah membahagiakan aku. Memang kamu itu selalu nyakiti hatiku. Memang kamu itu tidak pernah mencintaiku. Ciri-ciri istri calon neraka. Hadir di sini enggak ya? Enggak ya, Bu ya, enggak ya? Fitnah nih bapak-bapak ini. Loh kenapa sampai wanita yang begitu diancam calon neraka? Karena tidak mau ingat-ingat kebaikan. Yang diingat cuma yang buruk. Makanya pernah itu cerita yang saya ceritakan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau berjalan lihat ada seorang bapak-bapak rodok nganyelke. Ya, menurut Rabi'ah ini jengkelin orang yang begini. Kenapa? Long keluar itu kepala diikat. Kepala diikat ditaleni. Dulu kan belum ada obat sakit kepala. Model Paramek, Oskadon, Budrek, Noralgin dan lain sebagainya itu belum ada. Makanya kalau sakit kepala, kepalanya diikat, ditaleni. Nah, kepalanya diikat sambil dipegang teriak, "Aduh, kepalaku sakit. Aduh, sakitnya kepalaku. Aduh, pusing aku. Aduh, mumet. Aduh, pening." Lah lihat orang yang seperti itu, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha segera menegurnya, "Pak, mau nanya. Bapak ini sakit kepala mulai kapan?" "Tadi pagi." "Dari tadi pagi?" "Iya." "Kemarin kepalanya sakit enggak?" "Tidak." "Kemarin lusa?" "Tidak." "Loh kenapa baru sakitnya tadi pagi kok udah teriaknya, aduh, aduh kepalaku sakit, enggak mandek-mandek. Lah kenapa tadi malam bapak enggak teriak, betapa enaknya kepalaku, kepalaku tidak pusing. Terima kasih ya Allah, dikasih kepala yang enteng seperti ini. Enaknya, seger pikiranku. Kenapa enggak ngomong? Lagi mumet pisane kok ngomongnya duwone ra-ra." Ini siapa yang begini kira-kira? Kita atau bukan kita ini? Jujur saja kita ya. Nah kenapa kita seperti ini? Karena kita belum bisa melihat yang gak enak itu sebetulnya enak. Nah pada malam hari ini saya ingin mengungkap sebagian rahasia yang tidak enak itu sebetulnya enak. Bu, boleh nanya, melahirkan itu enak atau gak enak? Melahirkan enak atau tidak enak? Gak enak atau? Enak. Melahirkan itu enak atau tidak enak? Jujur saja, gak enak. Kenapa gak enak? Sakit. Sakit itu tidak? Tidak enak, betul kan? Ya. Tapi ketika ibu dikasih tahu begini, saat engkau melahirkan dan bayi itu keluar, entah hidup entah meninggal dunia, bayi itu keluar, seiring dengan keluarnya bayi, keluar pula seluruh dosamu, kamu jadi seperti bayi lagi, tidak punya dosa sama sekali. Saya mau nanya, kalau udah dikasih tahu begitu, melahirkan tuh enak atau enggak enak? Jadinya kan enak toh. Jadi orang itu akan melihat yang tidak enak jadi enak kalau tahu apa dibalik tidak enak tersebut. Contoh, mana yang lebih enak? Sakit gigi atau enggak sakit gigi? Mana yang lebih enak? Sakit gigi atau tidak sakit gigi? Tentunya tidak sakit gigi. Sakit gigi tidak enak. Nah, biar giginya tidak sakit, giginya harus dicabut. Giginya harus dicabut. Saya nanya, ketika dicabut itu enak atau enggak enak? Lah kok mau? Dicabut itu enggak enak. Kok mau kenapa? Karena dia paham kalau enggak dicabut jadinya justru sakit luar biasa. Biar sembuh maka harus dicabut. Saking enaknya dicabut, bayar dokter dilakoni. Bahkan setelah bayar ngucap, "Terima kasih Pak Dokter." Betul kan? Kenapa? Karena dia merasakan enak nih gigi saya sekarang. Padahal dicabut itu sakit. Dicabut itu ada gigi yang dibuang. Lah kenapa kita bisa merasa itu nikmat setelah dicabut? Karena sebelum dicabut kita mikir, dicabut ini untuk ngobati kita biar tidak sakit gigi lagi. Lah kenapa dalam hidup kita kok gak mikir gitu ya? Coba kalau dalam hidup kita mikirnya begitu, tidak ada yang tidak enak. Semua yang enggak enak sebetulnya di situ enak. Betul enggak betul nih, Pak? Jenengan kok bilang saya rada bingung kenapa ini? Hah? Yang di luar sana bisa dengar suara saya? Jadi yang enggak enak semuanya enak. Sebetulnya hal-hal yang enggak enak itu kan proyeknya Allah, perbuatannya Allah, fi'lullah untuk membahagiakan hamba-hambanya. Membahagiakan hamba-hambanya. Contoh, masih ingat cerita saya pernah dikepruk pakai botol, botolnya remuk, masih ingat? Lupa? Belum pernah dengar? Sudah kan ya? Nah, yang belum pernah nanti nanya sama yang sudah pernah ya. Saya waktu dulu itu, waktu saya masih awal-awal pulang dari pesantren, ada orang enggak dikenal tuh di depan saya. Saya jalan mau ke masjid, depan ketemu. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Saya diam di tengah, dia juga diam di tengah. Akhirnya saya diam sama mesem gitu ya. rupanya orang ini lagi jengkel sama siapa, enggak ngerti. Tangannya itu bawa foto, fotonya kandel luar biasa, foto Jawa kuno itu ya. Di tangan langsung dikepukkan kepala saya, mak, prok gitu kan. Alhamdulillah fotonya remuk. Kepala saya alhamdulillah enggak remuk. Ya saya mesem itu, mesem. Terus saya jalan aja ke masjid. Mungkin orang tadi ya bingung, ki dikepruk kok mau mesem gitu ya. Nah kenapa saya waktu itu kok mesem? Karena saya ingat apa? Alhamdulillah kepala saya didandani Allah. Kepala saya didandani Allah. Ini mungkin ada kabel-kabel yang kongslet ini. Biar gak kongslet perlunya dikepruk dulu baru beres ini. Udah prok jadinya enak. Karena mikirnya apa? Mikir ini Allah lagi dandani kepala saya. Makanya saya sekarang jadi bisa ceramah begini mungkin gara-gara berkat dikeprok dulu itu. Kalau enggak dikeprok ya seperti Mas Tes suruh ceramah enggak bisa ini. Mungkin ini perlu saya keprok dulu baru bisa ceramah ini. Masa gitu ya jangan. Jangan begitu. Artinya setiap yang enggak enak itu artikan yang baik baik. Artikan yang baik-baik. Misal saya semalam di Jombang ceramah di tempatnya Mbah Yai Jamal, kebetulan ada kiai dari Lamongan setelah saya, kiai itu ceramah. Saya dengarkan ceramahnya kiai tadi, senang betul itu, karena nasihatnya bagus sekali. Ya beliau ini ngasih contoh, jadi semua yang kita rasakan tidak enak, itu sebetulnya untuk ngangkat derajat kita. Ya untuk ngangkat derajat kita. Contoh ya Pak ya, ingat gak masa kita dulu sekolah di bangku SD? Ibu, waktu SR sekolah rakyat, Bu. Ya, dulu mungkin belum ada SD, sebagian kan umurnya sekarang ada yang 60 tahun ya. Dulu enggak SD tapi sekolah rakyat, pokoknya sekolah dasar tempo dulu. Itu duduknya boleh bebas atau tangan harus di depan begini? Ya, tangan harus di depan, terus badan tegap, lihat ke arah guru, betul kan? Nah, kalau kemudian tangan di depan, kepala dingkluk begini, namanya apa itu? Ngantuk, ketiduran. Akhirnya apa yang dilakukan guru? Kalau lihat ada murid yang tangannya begini tapi kepalanya dingklok gitu. Duduk. Wah, itu terlalu kasar itu. Pertama kali ambil kapur diteklek, ya kan? Kapur dipatahkan kemudian dilemparkan. Kena batoknya gitu ya. Kena kepalanya, kena dahinya. Gek, kaget. Nah, kalau orang yang pintar kaget langsung sedekap, saya ditegur guru saya. Terus lihat gurunya sambil perasaannya, tolong jangan marahi saya guru. Gitu kan? Aktif lihatkan pelajaran lagi. Tapi kalau orang yang gak dong, yang bodoh, tuk, kabur. Kabur. Sopo ki sengi aku kabur ki. Lu kabur iso tekan kene iki piye ki? Ini kira-kira gurunya tambah gemes atau gak gemes nih? Gemes atau gak gemes? Gemes. Lah kalau kabur gak mempan kira-kira apa yang dilempar? Penghapus. Tak gitu ya. Duh, penghapus. Nah kalau misalnya enggak lihat gurunya yang dibahaskan penghapus ini. Ini penghapus siapa ini kok sampai di sini ya? Enggak mau lihat gurunya. Ruwet sama penghapusnya. Ya gurunya jengkel itu penggaris yang panjang dulu di SD kan ada penggaris kayu panjang itu kan ya. Pengaraknya tak gitu. Kalau ternyata belum paham juga, belum sadar juga, entah apalagi yang akan dilakukan oleh sang guru. Nah, kita dalam kehidupan ini ibarat murid sekolah tadi itu. Anak SD tadi. Anak SD yang kadang kita itu beling. Gak perhatian sama pelajaran. Gak perhatian sama pelajaran. Makanya ditegur sama Allah. Bagaimana Allah negurnya? Negurnya lewat dikasih pukulan-pukulan tadi. Nah pukulan itu bentuknya apa? Bisa jadi cacian. Bisa bagi makian. Bisa jadi anak rewel, ganyang. Bisa jadi kerjaannya tiba-tiba jatuh. Bisa jadi tiba-tiba dikhianati oleh teman-temannya sendiri dalam bisnis. Bisa jadi dikasih istri yang tadi itu ruwet, ngeyel, ngomel, bawel, dan lain sebagainya. Bisa jadi ibu dikasih suami, suaminya sok nganyel ke hati, tekone mung sedino, terus ilangi sekedino. Ya. Ini sebetulnya itu teguran dari Allah. Jangan kemudian ribut sama kasusnya. Kalau ribut sama kasusnya mirip dengan anak kecil tadi yang ribut sama kapurnya. Gak lihat gurunya. Yang dilihat kapurnya. Ya gurunya kan marah. Nah kalau kita punya anak-anak rewel. Justru kita marah sama anak. Dasar kamu anak. Gak kesian sama orang tua. Anak, anak, anak. nesu, ngamuk sama anak. Terus Allah ya jengkel. Allah jengkel kenapa? Loh, ini anak ini cuma dipakai Allah untuk ingatkan orang tuanya. Orang tuanya yang diingatkan justru gak ingat sama Allah. Tambah ruwet sama anaknya. Ditambah nanti kasusnya sama Allah. Paham? Ini caranya Allah nyadarkan manusia itu. Cintanya Allah itu macam-macam. Contoh ini tadi kasus anak. Seorang anak rewel, ruwet, susah diatur. Ya kan? Tenang saja, baru dikasih contoh. Itu enak. Oh iya. Jangan dilihat, jangan dianu. Itu enak itu. Oh iya. Itu berarti Habib Novel disuruh beli cangkir yang lebih banyak. Diingatkan sama Allah. Dari mulai buka pengajian ini beli cangkir nambahnya kok baru cuma 2 kali. Mestinya harus besok pergi beli cangkir lah. Lagi. Caranya begitu. Besok ya beli cangkir lagi, ingatkan. Jadi kalau lihat begitu jangan, oh cangkir, oh ini jangan. Langsung ingat, ini ada apa nih? Kenapa kok cangkir jatuh di tengah pengajian? Begitu kan? Jangan lihat yang jatuh, kan yang dipakai di sawah saat pengajian ini senderdek itu ya. Jangan begitu. Apa rencana Allah dibalik jatuhnya cangkir tadi? Oh, stok cangkir kurang, akeh sing pecah, tuku meneh. Oh, jadi sing misalnya ono nganti pecah, sing mecahke ya ora bingung. Soalnya stok cangkir akeh. Oh, yang bagus-bagus mikirnya. Ya termasuk tadi punya anak rewel, ganyang, nganyelke gitu ya. Nasallahu afiyan wa tubillahi min dzalik. Tapi ada orang tua yang diuji begitu. Jangan jengkel sama anaknya, mikiro. Dosaku apa ya? Kok anakku nganti kaya ngene iki dosaku apa? Kenapa kok susah sekali nasihat saya masuk ke telinga anak saya? Dosa saya apa? Datang ke tempatnya Yai. Yai, Ustaz, Habib. Saya ini kok punya anak-anak saya kok susah diatur. Bu, mohon maaf. Ibu nanti sore kesini lagi sama suaminya ya. Oh, siap Yai. Sore datang sama suaminya. Gimana Yai? Bapak, Ibu saya mau nanya. Boleh? Boleh. Jenengan berdua kira-kira pengen gak bisa tahajud? Oh pengen. Sudah pernah tahajud? Belum. Oh baru pengen? Oh iya pengen. Karena pahalanya buahnya besar. Pengen tahajud. Tapi belum? Belum. Mulai nanti malam tahajud. Mulai nanti malam tahajud. Sebab doanya orang tua untuk anak tidak mungkin ditolak sama Allah. Maka bapak ibu gak usah cari doa kemana-mana dulu. Jenengan berdua mulai dulu berdoa. Ngalor ngidul ngitan kulon jaluk donga tapi awake dhewe ra tau donga. Bapak Ibu sekarang minta sama Allah dulu. Bangun malam tahajud, minta agar anaknya dijadikan anak yang soleh atau salihah. Angkat tangan, nangis di hadapannya Allah. Jalankanlah insyaallah 1 tahun anak jenengan jadi orang yang luar biasa. Oh, masyaallah. Benar juga nih kata Yai ya. Dari dulu tahu fadilah tahajud, enggak pernah kami amalkan. Wahai suamiku, yuk kita tahajud. Malam bangunkan tahajud, besoknya lagi bangunkan tahajud sambil doa. Tidak terasa ini hampir 1 tahun, anaknya sudah berubah jadi anak yang nurut luar biasa. Ternyata Allah itu menggunakan anak tadi biar bapaknya bisa tahajud. Mestinya bapak ibu terima kasih sama anak Ger. Terima kasih berkat awakmu biyen ganyang aku bapak ibu bisa tahajud. Coba anaknya khusyuk, bapak ibunya enggak pernah tahajud. Jadi pilih anak yang mana, yang khusyuk atau yang ganyang? Ya yang khusyuk, jangan yang ganyang gitu kan. Lah ini contoh, ini contoh. Jadi kita kalau lihat yang enggak enak, itu artikan yang enak. Enak. Ada apa ya dengan saya ya? Kok sampai seperti ini? Jenengan jalan kepala terantuk pintu bocor. Alhamdulillah. Betul nih. Saya tuh berusaha meraktekkan kesandung alhamdulillah. Ya, kesampluk ya alhamdulillah. Misal kepleset, ya alhamdulillah. Ya pernah saya nabrak pintu sampai tangan saya ini patah itu ya saya teriak alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, gitu kan. Sing nyawang ya bingung, ini nabrak tangan teklek kok bengoke alhamdulillah terima kasih ya Allah. Lah kenapa saya enggak bilang terima kasih? Begitu teklek dosa kontek masa enggak terima kasih. Klek dosa habis. Kan alhamdulillah, terima kasih. Jangan seperti orang-orang yang imannya layu, imannya hampir copot. Ya Allah, betapa tega dirimu ya Allah. Ini kan model kurang ajar. Masa ngomong sama Allah, ya Allah betapa tega dirimu ya Allah. Aku sholat sudah sholat, puasa sudah tak lakoni, melarat aku ya tak sabar-sabar ke. Kok ijik ditabrak Gusti? Tega jenengan. Ini orang bisa kufur dengan ucapannya tersebut. Bisa kufur dengan kalimatnya. Karena dia melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikasih yang enggak enak sama Allah. Rasakan itu sentuhan cintanya Allah. Maka tidak ada satu nabi yang tidak mengalami yang tidak enak. Ya, emang yang mengalami enak. Setiap nabi pasti mengalami yang tidak enak. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Yang mengalami yang enak-enak atau yang tidak enak, tidak enak? Tidak enak, tidak enak. Sujud dikasih kotoran di punggungnya. Jalan dibasangi duri-duri di jalanan. Ya kan? Ketemu orang dicaci maki, oh gila kamu, ini gila, ini tukang sihir, dicaci dimaki, difitnah. 3 tahun diboikot, gak boleh makan apa-apa, makannya cuma rerumputan dan dedaunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu beliau, dijalani, gak enak, gak enak, gak enak. Tapi yang gak enak semua itu enak buat beliau. Saat beliau 3 hari tidak makan, enak atau gak enak? Gak enak 3 hari gak makan, sampai diganjel dengan batu-batu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dengar perutnya Rasul berkreotan gitu ya. Seperti ada sesuatu, apa ini kok di perutnya Rasul. Nanya, ya Rasulullah, perutmu ada apanya kok seperti itu? Sama Rasul dibuka. Ya, ini loh, saya ganjal batu 3 batu. 1 hari 1 batu. Ini udah 3 hari 3 batu. Saya ikatkan sekenceng-kencengnya biar tidak merasa lapar. Karena saya tidak ada yang saya makan selama 3 hari. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Ya, saya minta sama Allah biar umat saya tidak ada yang merasakan kelaparan seperti saya. Biar umat saya tidak ada yang merasakan kelaparan seperti saya. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau pulang ke rumah putrinya Fatimatuz Zahra, mendengar suara Sayyidina Hasan dan Husain nangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa cucuku kok nangis seperti itu? Fatimatuz Zahra menjawab, ya cucumu ya Rasulullah sudah 1 atau 2 hari atau 3 hari, saya lupa dalam riwayat, tidak makan, cuma minum, gak ada yang dimakan. Maka Rasul mengatakan, jangan khawatir, bapakmu juga sama, 3 hari belum makan. Ini Rasul putrinya, putunya, bodoh nih, lapar semua. Kemudian Rasulullah SAW keluar, jalan, menyusuri kota Madinah, sampai di pinggiran kota Madinah. Ketika sampai di pinggiran kota Madinah, Rasulullah cari kerjaan. Kenapa? Karena butuh makanan untuk cucunya. Rasulullah kerja. Nanti baca di kitab An-Nawadir, di situ ada ini. Ya, Rasulullah kerja. Kebetulan di pinggiran kota Madinah ada seorang Arab dusun yang belum kenal Nabi Muhammad SAW, belum kenal. Maka Rasul nanya, itu kan ada kerjaan nimba. Ya, kerjaan nimba air. Dan di tanah Arab sana tempo dulu nimba air itu enggak seperti kita di Solo atau di desa. Timbonya kecil. Nah kalau di tanah Arab sana nimba itu timbonya kulit unta. Jadi unta utuh 1 itu timbonya begitu. Besar kan? Besar atau enggak besar tuh? Besar. Nah sekali nimba itu ngangkat air sekali gajinya kurma beberapa butir. Gajinya kurma beberapa butir. Rasul mengatakan boleh enggak saya ngelamar kerja untuk nimba air? Kamu mampu? Insyaallah. Silahkan. Nimba Rasulullah SAW. Nimba begitu dapat sekali, dapat kurma, dimakan sama Rasulullah SAW. Dimakan. Untuk apa? Vitalitasnya biar kuat. Setelah itu Rasulullah nimba lagi. Sudah dapat kurang lebih 27 butir kurma kalau saya enggak salah. Nanti dicek di kitab Nawadir. Timbanya putus. Timbanya putus, jatuh ke dasar sumur. Lah majikannya ini yang punya timba datang marah. Kamu ini nyusahkan saya. Timbanya jatuh. Tangannya digunakan untuk menempeleng Nabi Muhammad SAW. Bah! Tempeleng gitu. Bayangkan Rasulullah ditempeleng. Marah? Tidak. Balas? Tidak. Rasul mengatakan, maafkan saya. Terus Rasul meletakkan tangannya di atas sumur. Tiba-tiba air sumur itu naik dengan sendirinya. Rasul ngambil timbanya. Kemudian diikat lagi, diserahkan pada yang empunya. Terima kasih. Terus Rasul pergi pulang ke kota Madinah. Menemui cucunya Hasan Husain dan putrinya Fatimatuz Zahra. Kurma yang didapat ini semua diserahkan anak cucunya. Silahkan makan. Jangan kelaparan. Karena udah sekian hari enggak makan. Dan itu cuma makan kurma. Sementara bos tadi itu majikan yang lihat kejadian aneh, air bisa naik. Ini jangan-jangan manusia yang disebut-sebut sama warga Arab ini. Ini jangan-jangan nabi yang ada di kota Mekah ini, di kota Madinah ini, jangan-jangan nabinya ini yang dikenal itu. Ini nabinya jangan-jangan. Karena bingung seperti itu, mulai dia timbul penyesalan karena takut kualat gitu. Takut kualat timbul penyesalan. Orang ini karena nyeselnya ambil pedang. Tangan kanan yang digunakan nempeleng nabi ini diputus dengan tangan kirinya sendiri sambil megang pedang, diputus. Ini tangan-tangan gak berkah, tangan gak baik ini. Menempeleng orang yang punya kemuliaan luar biasa. Putus tangannya. Ya tangan diputus, dia mengucurkan darah. Deras darahnya. Lewat musafir. Lewat musafir. Ketika musafir itu lewat, lihat ada orang tergeletak dengan tangan putus. Maka ditolong. Ditanya, kamu kenapa kok seperti ini? Tadi ada orangnya begini-begini. Terus saya tempeleng, ini saya nyesel. Ya, saya nyesel. Ya udah, yuk. Dia insya Allah bisa nyembuhkan tangan kamu. Ikut kami. Dibawa, ngetok pintu rumahnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Tok-tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi orang yang mempekerjakan engkau pengen ketemu. Dia gak ngerti kalau engkau Rasul. Sekarang dia datang pengen ketemu engkau. Begitu lihat Nabi Muhammad SAW, langsung orang ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sambil minta maaf. Terus Rasul mengatakan, coba mana tangannya yang putus tadi? Putusnya mana? Potongan tangannya mana? Sama Rasul diletakkan kembali di tempatnya semula. Ditutupi kain. Kemudian dielus dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Kainnya dibuka, tangannya utuh seperti sedia kala. Oh, ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika cerita begini ada orang yang enggak percaya. Mosok, ini model wong ruwet nih. Wong nabi nyambung tangan aja kok mosok. Nyambung tangan tuh dokter bisa gitu kan. Kenapa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya jadi orang jangan terlalu gumunan gitu loh ya. Lu mukjizatnya nabi itu kan luar biasa loh. Nabi Musa alaihi salam saja laut dibelah dengan izin Allah. Nabi Isa mayit, udah meninggal dunia, dibangunlah kamu, hiduplah dengan izin Allah. Mayit, bangun, hidup kok dengan izin Allah. Itu Nabi Isa. Masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi pimpinan para nabi dan rasul nyambung tangan saja dengan izin Allah? Gak bisa, itu kan ya gak mungkin gitu kan ya. Justru orang yang meragukan itu ciri-ciri imannya sangat loh lemah. Imannya lemah. Nah ini loh contoh, nabi berlapar-lapar. Itu enggak enak, lapar. Tapi Rasul mikirnya, jangan sampai umatku ada yang kelaparan seperti diriku. Ya jadinya enak, karena diniati yang baik. Lah kita dalam hidup ini rata-rata mikirnya yang enggak enak, padahal itu enak. Itu enak, tapi dipikirnya yang enggak enak. Apalagi yang enggak enak, dipikir yang enggak enak. Makanya banyak orang stres, banyak orang ngelamun, banyak orang patah semangat, banyak orang jadi pesimis. Banyak orang enggak bisa apa-apa karena dia selalu mikir yang tidak enak, tidak enak. Cukup jelas contohnya? Belum. Belum jelas. Boleh saya nanya? Jenengan tahu orang jual ember? Kalau jual ember itu dibanting atau enggak dibanting? Kenapa dibanting? Biar laku. Biarlah laku. Tabrak kenteng, buat tabok tok, ember. Kalau lewat kampung itu kan, ember, bro, ditabrak-tabrakan tembok ni ember ni. Biar apa? Biar orang keluar, biar beli, biar ngerti ini ember yang satu ini tahan banting, betul? Nah makanya jenengan perlu ditabrak-tabrakan. Biar laku, biar naik harganya, biar dibeli. Maksudnya biar masuk surga, biar beratnya dia tinggi. Makanya sama Allah dikasih ujian. Gak enak. Yang namanya kopi itu kalau gak diguyur air panas, rasanya juga tidak enak. Yang namanya teh kok diguyurnya pakai air es, yang gak ada rasanya. Mesti harus diguyur air panas dulu. Kalau udah diguyur air panas, nanti jadi rasanya enak. Aromanya juga enak. Yang namanya ini dupa ini tidak akan aromanya enak kalau tidak dibakar dengan api. Begitu dibakar dengan api, aromanya enak. Lah kita ini biar tahu enak atau enggak enak, kitanya mesti dibakar. Lah bakarnya apa? Ujian. Ujian yang tampaknya enggak enak. Saya kasih contoh cerita Yai tadi yang dari Lamongan. Dia punya teman. Temannya itu kaya, santri dulunya, tapi sekarang jadi pengusaha kaya, sukses. Nah, ketika sukses, biasanya orang sukses tuh pengen tambah sukses atau enggak pengen tambah sukses? Pengen tambah sukses. Karena pengen tambah sukses, dia cari tambahan kerjaan. Diajak temannya kerjasama, jual beli barang antik. Jual beli barang antik. Terus kiainya ngomong begini sama yang hadir tadi malam. Saya sarankan Anda tidak usah jual beli barang antik. Takut-takutnya nanti Anda ikut jadi orang antik sekalian. Ya, jangan beli barang, jangan jual beli barang antik, takut-takutnya jadi orang antik sekalian. Nah, ternyata setelah jual beli barang antik, karena itu bukan di bidangnya, akhirnya anjlok, ludes, uangnya habis, bangkrut, jadi miskin luar biasa. Setelah sekian lama menjalani kemiskinan, suntuk ya, sumpek. Karena kerja, jatuh, mau kerja lagi jatuh, stres. Akhirnya nemui kiai. Kiai, alhamdulillah ketemu kiai yang genah, ustadz yang genah. Kiai, saya ini buat dikasih amalan kiai, karena dia santri ya, yang datangi kiai. Saya tolong dikasih amalan kiai. Amalan biar saya itu bisa kembali seperti dulu kiai, kekayaan saya. Pertama dia kan minta tambah sugih, setelah jatuh minta biar kekayaannya minimal sama seperti dulu. Tolong kiai, gampang. Habis asar, baca surat Waqiah 7 kali, amalkan setahun, insya Allah sugih awakmu. Makasih kiai. Masya Allah, habis asar duduk Al-Waqiah 7 kali. Setahun dijalankan, hasilnya alhamdulillah tetap melarat. Tetap melarat. Karena setahun gak ada hasil, ya gengsi itu. Maksud marani kiai, yai gagal yai. Ini kan ya gak sopan, gak santun gitu kan. Akhirnya pindah kiai, cari kiai yang lain. Makanya orang itu yang istiqomah sama satu kiai, sama satu guru, pindah-pindah guru seperti pindah-pindah dokter, pengobatannya gak tuntas, gagal terus nanti. Datang ke kiai yang lain, yai, ustaz. Nah ini ketemu ustaz yang rodok gak beres. Rodok gak beres, bukan gak beres loh ya. Rodok, ustaz setengah dukun. Ustaz setengah dukun. Saya udah baca Waqiah 7 kali, tapi setahun saya amalkan tetap melarat. Ustaz, kamu ini perlu diruqyah ini. Kelihatannya ada yang nutup pintu rezekimu dengan sengaja ini. Ini ada orang-orang yang tidak suka sama kamu, nutup pintu rezekimu. Jadi begini ini ya, saya akan bantu jarak jauh. Kamu sendiri amalkan surat Yasin pagi sama sore, setahun jangan ditinggalkan. Soalnya kasus berat ini. Ini yang nutup, ini orangnya hebat nih ilmunya ini. Makasih yai. Oh pulang, disangoni sama yai sesuatu buat pegangan. Ini ustaz yai yang rodok gak ceto tadi ya. Yang ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustaz. Padahal sebetulnya ya bukan seperti itu. Udah, amalkan dia. Yasin, pagi Yasin, sore setahun. Hasilnya tetap melarat. Tetap melarat. Akhirnya, tahun ketiga. Datang dia ke tempatnya ustaz super geladrah. Udah, yang pertama genah. Ustaz, ya, saya Yasin udah saya amalkan. Waqiah udah saya amalkan. Pacet tetap saja melarat saya ustaz. Nah, kamu salah sih. Al-Quran kok dipilih-pilih. Baca kok cuman Yasin. Baca kok cuman Waqiah. Itu beda itu. Jangan begitu. Itu gak ada tuntunannya. Kalau baca Al-Quran, baca semua. Jangan dipilih-pilih. Ini ustaz super geladrah. Ini ustaz super geladrah. Makanya kamu gak berhasil. Gak ada hasilnya. Padahal orang kalau baca surat Yasin kan memang diperintahkan. Baca Yasin. Yasin untuk hajat kamu baca Yasin. Baca Waqiah. Itu nanti insya Allah bisa menjauhkan dari kefakiran. Baca Waqiah. Ada tuntunannya. Tapi karena tadi ini super geladrah. Itu yang ngomong sakarape deh. Dewi, udah baca aja Al-Quran 114 surat tuh, baca aja semua, gak mungkin satu gak ada yang tembus. Gak mungkin. Kalau kamu baca semua, insyaallah salah satu ada yang tembus lah. Kamu pilih-pilih ya, gagal. Oh itu bid'ah kalau yang begitu-begitu. Gak ada tuntunannya itu. Ini ustaz super gladrah. Jangan datang ke ustaz yang seperti ini, bahaya. Akhirnya, terus gimana tat? Ya baca aja Al-Quran. Satu hari itu buat 5 juz. Habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. Nah ini bagus nih tapi ini. Sarannya ini bagus. Tapi kalimat-kalimat sebelumnya ini yang tidak apa? Gak bagus. Siap tat. Akhirnya dia amalkan. Satu hari 5 juz. Setiap habis sholat 1 juz. Sehingga 6 hari sekali khatam Al-Quran. Setelah setahun tetap melarat. Gak naik-naik ini ekonominya. Pacet begitu tetap melarat. Ya, akhirnya dia datengin kiai yang ceramah tadi. Datengin karena itu temennya ya. Yai, yai. Semua udah saya amalkan nah, waktu itu tetap melarat. Yai. Tapi alhamdulillah yai. Tanpa saya sadari. Saya ini sekarang sudah hafal Quran yai. Hafal Quran yai. Loh, saya 1 tahun. 6 hari sekali khatam. Akhirnya 1 tahun saya hafal Quran yai. Katanya yainya, lah ya wis kuwi, ya kuwi. Itu memang maunya Allah. Awakmu didadekno melarat ben hafal Quran. Yen ora melarat ora hafal Quran, awakmu ki. Kamu tuh disuruh ngapalkan Quran enggak pernah mau, suruh baca Yasin enggak pernah mau, suruh baca Waqi'ah enggak pernah mau. Makanya sama Allah dituntun lewat kemelaratan biar kamu rajin baca Al-Quran. Ada enggak orang yang begini di sini nih? Belum. Jangan. Ya, susah kita banyak susah. Jangan niatkan sekedar saya mau baca Al-Quran biar sugih. Jangan begitu. Memang Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Niat nomor 1, baca surat Waqi'ah. Di situ Nabi menganjurkan sebagai sunnah. Dan di antara keistimewaannya bisa menjauhkan dari kefakiran. Dan kefakiran yang paling utama itu apa? Tuh? Kefakiran yang paling utama, perasaan takut miskin. Itu loh yang paling bahaya. Bukan gak punya duit, tapi takut miskin. Takut gak bisa makan. Takut nanti gak bisa biaya sekolah anak. Gimana ya, gimana? Ini penyakit yang luar biasa bahaya. Jadilah orang yang gak takut apa-apa. Sekarang saya mau nanya, yang harus kita takuti Allah atau selain Allah? Yang harus kita takuti Allah atau selain Allah? Yang punya kekuatan Allah atau selain Allah? Selain Allah ada enggak yang punya kekuatan? Manusia punya kekuatan enggak? Manusia enggak punya kekuatan loh. Yang punya kekuatan siapa? Terus jenengan takut sama siapa? Lah kita ini tahu yang maha kuat, yang punya kekuatan itu cuma Allah. Lah kok takut sama yang lain-lain? Takut melarat. Takut gak bisa bayar SPP, takut gak bisa ini, takut gak bisa ini, takut gak bisa ini. Lambok takut sama Allah, ya Allah. Ampuni dosa saya takut, engkau siksa ya Allah. Kalau udah takutnya sama Allah, yang dikejar Allah, ya tinggal ngucap minta apa, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Monggo diunjuk riin. Sudah habis? Yang di luar sudah dapat minum? Yang belum, belum. Yang sudah? Sudah. Saya gak bisa mantau yang di luar dari sini ya. Nah ini tadi sekedar ringkasan. Yang gak enak. Kelihatannya gak enak. Sebetulnya di situ banyak keenakan yang luar biasa. Contoh-contoh saya sendiri. Boleh. Saya cerita diri saya sendiri. Saya itu dulu alhamdulillah SMP ya juara. SMA ya juara. Juara 1 pernah di SMA. Juara 2 pernah di SMA. Juara 3 pernah di SMA. Juara 20 juga pernah. 20 kan juga juara kok ya. Jadi ranking 1, 2, 3, 6, 9, 20 itu pernah saya lakoni semua. Waktu saya ranking 20 itu saya mengatakan, lah wong ranking 1 tahu, ranking 2 tahu. Dan saiki musuhku ya padha, sak iki dhewe entuk untuk ranking wis tak rasa sinau wae. Punya antai saya enggak belajar. Lu kesian tuh teman-teman saya pengen ranking 1 enggak pernah bisa gitu kan? Ya udah kita beri kesempatan ngomong masalah ranking. Sementara enggak koncoku seneng. Udah. Nyantai gitu. Tapi niat saya apa itu? Kuliah ITB, kuliah ITS. Tidak ITB, tidak ITS, tidak kuliah. UGM moh. UNS moh. Kenapa? ITB, ITS. Saya pengen jadi ahli komputer dulu. Gak pernah punya cita-cita jadi ustaz blas. Ini rahasia ya, jangan bilang orang-orang ya bu ya. Jadi Ustaz Novel, Habib Novel gak pernah punya cita-cita jadi ustaz. Cita-cita jadi ahli komputer, paham komputer. Pengennya itu. Ini kan ibu saya pas pergi ke Tuban nganter keponakan ya, keponakan sepupu saya, anaknya sepupu saya lagi nikah di Tuban. Jadi saya ngerasani ibu saya enggak apa-apa. Kalau ibu saya ada di sini tak rasani aku rada ora penak. Isin. Ya. Saya pas waktunya ujian UMPTN ya, mau masuk perguruan tinggi, tiba-tiba ibu saya ngomong begini. Kamu tidak boleh kuliah keluar dari Solo. Tidak boleh kuliah keluar dari Solo. Kuliahnya harus di Solo. Saya mikir, lah buat apa saya kuliah di Solo? Lah wong itu yang saya cari programnya bagusnya cuma ada di ITB sama di ITS. Jadi dokter saya takut bedah mayat. Ya kan? Bedah-bedah itu saya takut. Saya itu senangnya sama komputer. Yang lain gak senang. Akhirnya saya udah belajar buat ujian tuh selama setahun. Bahkan saya jadi tentor. Kalau guru lesnya itu enggak datang, saya yang jadi guru pengajar menggantikan tapi enggak digaji. Ya, jadi guru pengajar. Begitu waktu ujian, ya kok enggak boleh sama orang tua saya, ibu saya ya, enggak boleh keluar dari Solo, kuliahnya harus dari Solo. Yo, langsung saya berangkat ke makamnya Habib Alwi. Ya. Berangkat mau ujian mampir makamnya Habib Alwi. Bib, saya mau berangkat ujian, doakan berkah. Saya ngomong aku musyrik yo karepmu. Saya ngomong aku khurafat yo karepmu, lambe yo lambeku dhewe. Iman yo imanku dhewe. Ya aja kaken komentar. Timbang komentar kok tak jawab lak bingung awakmu. Oh ya. Tak aja ngomong ini kuburan. Bukan batu yang tak aja ngomong kan goblok aku ngejak ngomong watu. Watu. Lah itu bodoh saya. Saya ngajak ngomong yang di dalam kubur. Yang dimakamkan di situ saya ajak ngomong. Pasti dengar. Masalahnya saya enggak bisa dengar jawabannya cuman itu. Gua kalau bisa dengar kan terjadi dialog yang luar biasa gitu. Tapi kan enggak bisa dengar kan kita ya reko-reko ya insyaallah diamini kan begitu ya. Prasangka baik. Makanya jenengan-jenengan kan itu semua ngamalkan. Ngejak ngomong mayit itu semua muslimin itu disunahkan mengamalkan. Kalau muslimin enggak mau ngejak ngomong mayit itu enggak menjalankan sunah Nabi. Makanya kalau masuk kuburan kan disengaja ngomong mayit semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nahnu insyaallah bikum lahikun. Woi, itu minta sama yang dikubur lo itu. Saudara-saudara yang dimakamkan di pemakaman ini, salam sejahtera untuk kalian semua. Ojo lali tunakno yo. Insyaallah aku iso nyusul awakmu. Ini minta sama yang dikuburan atau enggak minta ini? Minta didoakan toh? Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu maksudnya. Dan tolong mintakan kepada Allah ya, insyaallah kami bisa nyusul kalian. Insyaallah kami bisa nyusul kalian ya, please. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum. Ngajak ngomong, hey, mayit. Assalamualaikum. Ini udah meninggal semua diajak ngomong. Lah kenapa Nabi kok ngajari kita ngajak ngobrol yang meninggal dunia? Wong kita itu tiap sholat suruh ngejak ngobrol Nabi udah meninggal dunia. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, kita disuruh ngobrol. Assalamualaikum. Makanya kalau kita mahalul qiyam maulid, kita disuruh ngajak ngobrol Nabi. Ya Nabi, salamualaikum. Nabi, salam buat engkau ya. Nabi, ya Habibullah, salam buat kamu ya. Rasul, salam buat engkau ya. Ini kita ngajak ngobrol Nabi, padahal Nabinya itu kan di Medina gitu ya. Tapi kok kita bayangkan ada di hadapan kita, karena tiada jarak yang membatasi antara Rasul dengan umatnya. Gak ada jarak yang membatasi. Nanti saya terangkat. Nanti, tenang, ini baru jam 10 kurang 10. Kita akan bubar jam 5 subuh insyaallah. Boleh dilanjutkan? Saya ngajak ngobrol nih. Almarhum Habib Alwi di makamnya itu saya ajak ngobrol. Habib, doakan berkah. Saya mau berangkat ujian UMPTN. Udah berangkat saya ke sana. Begitu soal dibagikan, kertas jawaban diserahkan. Satu tahun saya belajar. Bahkan saya buat kelompok belajar. Perkiraan soal-soal yang akan keluar itu udah saya buat sebagus mungkin dengan teman-teman saya. Teman-teman yang saya kasih perkiraan itu 80% perkiraannya keluar. Dan mereka semua keterima di perguruan tinggi. Ada yang di ITB, ada di ITS, ada yang di Malang, ada yang di UGM gitu ya. Nah, saya paling cepat garap. Oh, saya tentor yang ngajari mereka semua. Ya mesti cepat dhewe metune. Soalnya begitu dapat lembaran jawaban, langsung saya pakai ilmu P, P, D. Sing apik, sing endi, sing iki. P, P, D. Sing apik, sing endi, sing iki. Gak mikir, blas. Kenapa? Aku mau keterima. Daripada nanti kalau keterima saya tambah sumpek. Gak boleh sama ibu saya, toh. Nanti kalau keterima kan saya tambah suntuk. Tambah gelo. Jadi ya lebih baik gak keterima saja. Terus biar gak keterima ya PPD. Ya. Kalau sudah di PPD masih keterima ya nasibku gitu kan. Udah PPD gak keterima. Wah begitu gak keterima saya teriak. Alhamdulillah. Konco saya bingung kabeh. Loh kok alhamdulillah. Orang keterima. Jadi orang pate keluar. Kalau saya keterima justru nanti saya gelonya luar biasa. Ibu saya senang, saya enggak keterima, ibu saya senang. Kan bahagiakan orang tua kan ganjarannya jannah. Pahalanya surga. Senang, ayem ibu saya ini. Dah, saya mikir, coba ya ibuku tak rayu setahun. Masuk ngerayu setahun ya raiso. Coba tahun depan saya tak daftar. Sekarang tak belajarnya lebih mempeng lagi. Karena soal tahun depan mungkin udah lebih susah soalnya. Lebih sulit. Anehnya, tiba-tiba saja hati sama kepala saya ini kerasukan sebuah pikiran. Pikiran itu ngomong begini. Pesantren, pesantren, pesantren, pesantren, pesantren. Aku ya bingung. Lawang saya itu di sekolah diajak masuk musholah itu paling nganti. Moh merubuh musholah aku. Isinya mau cingkrang-cingkrang ruwet-ruwet. Moh. Nah teman-teman saya itu kalau ke musholah mesti celananya itu di apa namanya? Dinaikkan gitu. Saya masih SMA ini kan ya. Gak senang lihatnya begitu. Yang wajar-wajar saja sukanya. Apalagi ketemu teman-teman di SMA itu kalau udah masuk musola. Orangnya baik-baik. Tapi kalau udah masuk musola lagi gayanya surga. Kok gayanya gak ini musola. Saya ini coba musola lagi gayanya wong ngerokok kabeh gitu. Jadi saya itu males. Sudah. Enggak. Saya tak kumpul sama yang beling-beling gue. Kumpul sama teman-teman saya macam-macam tuh. Aneka ragam warnanya. Mau pernah saya di parkiran duduk ditawari bis. Monggo ditawari bir. Monggo mas diunjuk birnya. Saya geladrah awakmu. Mendem kok neng kene iki. Aja nawari aku bir-birne. Edan-edan ngene iki aku ya ora mendem. Ya. Jadi itu masa lampau saya. Aneh pesantren. Akhirnya saya coba ngerayu ibu saya. Bu, nyantri di Praci Pasuruan sebentar boleh? Enggak boleh. Kamu aja mau ke Jogja enggak boleh. Surabaya itu genah ngekos enggak boleh. Tambah di pesantren makan nasi atos. Tidur satu kamar orang 30. Nanti yang nyucikin baju enggak ada, makan enggak cetol. Ibu saya tuh sayang gitu ya. Enggak boleh. Tapi hati saya tambah dioyak-oyak. Pesantren. Terus diajari di otak. Paranono Pak Lekmu, Paranono Pak Lekmu, Paranono Pak Dimu, Paranono Budimu, pamito mangkat neng pesantren Dino Semen. Siapa nih yang bisik begini? Berangkat saya ke rumah Pak Lek saya. Pak Lek, pamit hari Senin, insya Allah mau ke pesantren. Gak lama kok, cuma 6 bulan saja. Ini kan bulan Syaban, Syaban saya mau berangkat uji coba. Nanti kalau betah, habis hari raya dilanjutkan 6 bulan. Pesantren insyaallah berkah. Ke Pak D saya begitu, Budi saya begitu. Terus saya pulang ke rumah, Pak Lek saya, Pak D saya, Budi saya marani ibu saya. Alhamdulillah katanya Nopro mau ke pesantren ya. Lah ketika dibegitu kan ibu saya ngomong, "Oh iya. Cuman sebentar kok." Yes. Ya kan? Yes. Berangkat saya ke pesantren, diantarkan abah saya, bapak saya. Naik bis Solo, Surabaya, Pasuruan. Bawa tas koper peninggalan ayah saya bekas zaman dahulu kala itu. Wedenya luar biasa. Itu dibawa, itu isinya berat. Ada buku-buku dan lain sebagainya. Nah, bisnya turunnya salah. Raci itu tengah-tengah antara Bangil dan Pasuruan. Saya turunnya di Bangil. Dari Bangil sampai Pasuruan, jalan kaki sama bapak saya orang dua nyeret tas itu. Itu jauh, tanya Abid Muhammad itu jauh, jalan kaki. Kata ayah saya, "Oh, kalau begini Abah ingat perjalanan Nabi Khidir sama Nabi Musa nyari ilmu." Melakukan yor kosong ini ki, perjalanan Nabi Khidir sama Nabi Musa cari ilmu. Ya kan? Berangkat. Akhirnya sampai pesantren. Udah ujian di situ. Wong saya itu enggak ngerti bahasa Arab, taunya anak ente, enggak mudeng apa-apa, ujian, diuji. Ya udah, modal diuji kan lulusan SMA kalau masuk pesantren enggak bisa apa-apa, diuji paling kan kelas 1 SD, kelas 2 SD. Lah kok alhamdulillah tuh aneh. Saya tuh garap soal tuh seperti kayak ada yang ngasih tahu PPD gitu ya. Jawabannya tuh benar. Akhirnya mau dimasukkan apa namanya SMP. Lah dulur saya kan ngerti kalau saya ini belum mampu dimasukkan SMP. Jangan-jangan SMP, kelas 6 SD saja. Masuk saya kelas 6 SD. Singkat cerita, 6 bulan di pesantren, keluar, sampai sekarang jadi ustaz. Jadi ustaz, jadi habib, punya begini, itu bukan rencana saya. Saya pengen jadi ahli komputer. Paham maksudnya enggak? Ya. Jadi enggak boleh kuliah sama ibu saya. Itu sekarang saya syukuri, alhamdulillah. Coba biyen aku ki kuliah dadi ahli komputer, ngedepi siji komputer dikongkon-kongkon karo bos-bos kae. Rekoso ora penak donya tok gitu. Enggak enak. Kalau sekarang jadi ustaz bisa nyuruh teman-teman yang ahli komputer buatkan program ini. Bahkan bisa nyeramain tuh kampus-kampus ahli komputer, kita ceramain. Iya kan? Dosen-dosen kita ceramain, bisa ngajarin orang banyak, nyantai, bisa kenal orang sekian banyak, bisa nikmat dapat dulur sekian banyak berkat nurut sama ibu saya. Meskipun itu tampaknya tidak enak. Jadi hal yang enggak enak itu jangan dianggap tidak enak, jangan dianggap enggak enak. Di situ ada suatu rahasia yang luar biasa. Itu kan ada orang yang ngomong begini, alhamdulillah, biyen aku ki ngelamar DE orang diterima, coba yang diterima nasib kula podo karo DE. Paham gak? Jadi artinya udah jatuh cinta sama seorang gadis, mau ngelamar gak boleh sama orang tuanya, akhirnya gak jadi ngelamar. Gadis itu dilamar sama orang lain, perjalanan pernikahan 5 tahun gadis itu meninggal dunia. Coba mbiyen dadi bojoku lagi 5 tahun wis mati lak teklek atiku. Alhamdulillah. Ini ada rahasia di balik hal tersebut. Jangan menganggap yang enggak enak itu tidak enak. Udah bisa paham maksud saya ini? Nah, sekarang waktu datang ke sini punya yang enggak enak atau enggak punya? Punya toh? Masing-masing kan punya yang enggak enak toh? Pulang dari sini harus dipikir itu enak. Duwe mbok kok gualak. Duwe mbok kok gualak. Itu enak. Punya suami kok ngoyo ngono, itu juga enak. Punya istri kok yo ngono, itu juga enak. Hadapi semua itu dengan senang hati. Dengan senang hati nanti jadinya akan enak. Saya akan jelaskan dikit tadi masalah apa namanya? Ketika saya ziarah tadi ya, ngobrol dengan Habib Alwi itu. Ngobrol dengan ruh itu biasa. Saya tadi pagi ditanya sama ibu-ibu. Loh, Bib, minta doa sama yang meninggal itu apa boleh? Saya jawab, saya punya mobil berkat ziarah ke rumah neneknya, ziarah ke makam neneknya istri. Saya ziarah ke makam neneknya istri, sekali. Saya ngomong, nek, jauh-jauh naik motor capek. Nambuk dimintakan sama Allah mobil, biar gak capek. Gak masuk angin, gak kehujanan. Amin ya nek ya, amin. Gitu. Saya ajak ngomong nih, kuburan saya ajak ngomong. Loh ini live loh, ini streaming loh, ini di YouTube nih direkam ini. Ya silakan dikomentari ini Habibnya nih ngejak ngomong mayit gitu ya. Dengarkan omongan saya, jangan dipotong-potong, belajar dari saya. Biar mudeng. Ya biar mudeng, makanya saya vulgar, saya terangkan begini. Biar orang itu ngerti, kalau ngobrol sama mayit yang sudah meninggal dunia, itu lumrah. Minta didoakan mayit, itu lumrah. Tapi bukan jasadnya, bukan batu nisannya. Kita minta kepada apa yang ada dalam mayit tersebut, rohnya yang kita ajak bicara. Sekarang saya mau nanya, jenengan kalau doa sebetulnya yang doa lisan atau hati? Jenengan kalau doa sebetulnya yang doa itu lisan atau hati? Jenengan kalau minta sama Allah sebetulnya yang minta itu lisan atau jenengan? Jenengan, anda saya takutnya saya jenengan-jenengan yang di rumah enggak ngerti bahasa Jawa ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai anda enggak apa-apa ya. Anda kalau berdoa, itu yang berdoa lisan atau hati anda? Hati. Sekarang saya nanya lagi, Anda kalau berdoa, sebetulnya yang berdoa lisan Anda atau Anda yang berdoa? Saya, gitu kan? Ya. Berarti hati Anda itu ya Anda, betul kan? Nah, hati Anda yang disebut sebagai Anda, itulah ruh. Itulah ruh. Jadi kalau orang berdoa, yang berdoa adalah ruhnya. Sehingga dikatakan, Allah tidak akan menerima doa dari lisan seseorang kalau dia berdoa dengan hati yang tidak ikut doa. Ghafil. Kalau hatinya lalai, enggak ikut doa, enggak diterima sama Allah. Walaupun kalimat-kalimat doanya luar biasa, tidak akan diterima sama Allah. Min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita dungo tapi ngelamun, kitanya enggak ikut dungo, enggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Yang dilihat Allah itu ruh kita, bukan lisan kita. Hati itu adalah ruh. Yang dilihat Allah adalah ruh kita. Jadi setiap orang yang hidup yang berdoa jasadnya atau ruhnya? Setiap orang yang hidup yang berdoa jasadnya atau ruhnya? Ruh. Bahkan orang mingkem, merem. Dia sedang berdoa. Dengan apanya? Ruhnya. Dengan rohnya. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, rohnya mati atau hidup? Rohnya mati atau hidup? Tapi ada di mana? Alam barzah. Alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Alam barzah. Sekarang saya nanya, kalau saya ngajak ngobrol roh tadi, tolong doakan, itu kira-kira keliru atau betul? Ya betul, karena ketika saya minta doa sama seorang kiai, seorang habib, seorang ustaz, saya minta ruhnya yang berdoa, bukan lisannya. Percuma komat kamit lisannya kalau hatinya enggak ikut menduk, akan tidak akan diterima sama Allah. Yang saya ajak ngomong bukan jasad, yang saya ajak ngomong di balik jasad ruh tersebut. Saya kalau ngomong ke bapak, yang ngomongnya kan ruh tadi yang enggak akan hilang. Bisa dipahami? Nah, karena ruh itu kalau di dunia di jasad, kalau dikubur di alam arwah, rohnya bisa dan selalu bisa dengan izin Allah berdoa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Paham? Nah, kalau kita minta tolong kepada ruh untuk mendoakan kita, itu bukan musyrik. Karena memang kita disuruh minta doa kepada mukmin yang lain. Tidak pernah Rasul bersabda, jangan minta doa dari mayit, enggak ada. Justru kita diperintahkan, minta doalah kepada muslim mukmin yang lain. Tidak pernah dibatasi yang masih hidup. Kenapa Rasul enggak pernah batasi dengan kalimat yang masih hidup? Kenapa? Karena yang mengabulkan doa itu Allah. Dan Allah enggak peduli orangnya hidup atau meninggal dunia. Karena Allah Maha bisa mengabulkan doanya yang hidup maupun doanya yang sudah meninggal dunia. Yang minta yang hidup dikabulkan, yang minta yang meninggal dikabulkan. Nah, kita minta tolong kepada yang hidup, ya minta tolongnya untuk Allah. Minta tolong kepada yang meninggal, ya minta tolongnya ya untuk Allah. Makanya itu bukan sebuah kemusyrikan. Bisa dipahami? Ya, tapi jangan terus vulgar. Nanti orang yang enggak mudeng terus tambah bingung. Moro nang kuburan, yai, tolong yai. Oh, itu nanti orang bingung. Jangan depannya orang banyak, itu cukup rahasia antara Anda sendiri. Paham kan? Saya cuma menjelaskan hukumnya, bukan berarti kemudian kita akan vulgar, tidak gitu. Ya, karena akan menimbulkan tanda tanya buat orang-orang yang ilmunya cetek-cetek sing ramudeng-ramudeng kok jadi bingung. Ya kan? Tapi ini kan saya dalam rangka menjelaskan biar paham. Bib, itu logika. Dalilnya toh ya? Dalilnya. Lalu penyakitnya orang zaman sekarang nih loh, titik-titik minta dalil. Dikit-dikit minta dalil. Coba kalau ke dokter ngomong begitu ya. Pak dokter, saya kok disuruh minum obat ini dalilnya apa? Ini yang ngajari Anda siapa? Dikampleng sama dokternya. Minggat toh golek dokter liane. Betul toh, betul? Iya, enggak usah banyak nanya, udah nih minum, praktekkan, Pak. Lah sama dokter nurut, sama kiai kok ngeyel ya. Sama ustaz kok ngeyel ya, sama ulama kok ngeyel ya, tak kok dalil terus. Untung tuh ya, ulama zaman sekarang itu baik-baik. Kita kok ini dalilnya apa? Ya dikai. Nah, udah dikasih dalilnya masih ngeyel, enaknya diapakan tuh? Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Yang meninggal memberikan ilmu kepada yang hidup. Lebih ngeri toh. Yang meninggal memberikan ilmu kepada yang hidup. Ngeri atau enggak ngeri? Udah meninggal masih ngajarin yang hidup. Itu kira-kira ngeri atau enggak ngeri? Dalil yang anu kan ya. Aneh mentok masuk yang mati jadi bisa ngajar, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau sudah meninggal. Rasulullah berangkat mi'raj, ketemu di langit. Ketemu di langit. Nah, Nabi Ibrahim masih ngajari Kanjeng Nabi dan umatnya. Sampaikan salam saya untuk umatmu. Sampaikan salam itu doa atau bukan doa? Doa, ya kan? Artinya Nabi Ibrahim mendoakan kita semua selamat. Dari mana mendoakannya? Alam barzakh. Siapa yang mendoakan? Roh. Didoakan apa? Selamat. Terus sampaikan kepada umatmu. Ini Nabi Ibrahim wasiat kepada Rasul untuk kita semua. Ngajari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang Rasulnya masih hidup. Nabi Ibrahimnya sudah meninggal dunia. Sampaikan pada umatmu. Surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya umatmu suruh banyak-banyak ngucap kalimat tersebut. Amalan ini yang mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa setelah meninggal dunia, zikir, mayit zikir, apa ada-ada. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul lewat makamnya Nabi Musa. Bahkan mampir, dilihat Nabi Musa di kuburnya masih sholat. Nabi Musa masih sholat. Nah sholat itu kan doa. Gak cukup itu. Rasul mau mi'raj kumpul di Masjidil Aqsa. Semua Nabi dan Rasul diajak sholat. Nah ini ibadah atau gak ibadah? Ibadah. Doa gak dalam sholat? Ya doa. Dalam sholat itu doa. Berarti mayit itu ya bisa berdoa. Mayit itu ya bisa ngajar, ngasih wasiat. Ini syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bid'ah, bukan khurafat, bukan musyrik. Itu semua berdasarkan hadis-hadis yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cukup jelas? Sudah lapar? Sudah ya? Sudah lapar. Sudah ngantuk? Sudah. Oh, belum. Belum ngantuk. Kalau udah lapar sudah ngantuk langsung makan. Kalau udah lapar belum ngantuk tambah dikit boleh? Ya. Tambah apa? Bu, sudah paham apa yang saya terangkan tadi? Jadi intinya begini, saya garis bawahi ya. Semua yang enggak enak di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat enak. Sebetulnya contohnya itu banyak. Durian itu enak atau enggak enak? Coba jangan dikeprok durian. Tahu durian enak kalau udah dibuka, betul kan? Iya. Salah, enak atau enggak enak? Enak. Kalau kulitnya sudah dibuka. Nanas. Enggak dikupas, coba berakoten langsung gitu. Enggak enak gitu. Jadi banyak hal yang enggak enak, tampaknya enggak enak, di dalamnya itu sesuatu yang sangat enak. Nah, ujian-ujian Allah itu tanda cinta. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tadi. Nah, ini sekarang saya mau ngasih ilmu baru. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi mau saya sampaikan lagi. Saya selalu lupa nyampaikannya di mana. Entah di sini atau entah di majelis yang lain. Ilmu tentang salam kepada Nabi. Kenapa toh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kok kalau maulid sukanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gitu kan? Nah, kenapa toh? Ada yang ngomong bid'ah, bengak-bengok salam, ya toh, bareng-bareng salam, gak ada tuntunannya. Saya dengar kalimat begini-begini ini sudah bosan. Jadi kalau yang ngomong begitu silahkan ngomong begitu. Saya tadi baca berita di TV, headline news yang lewat di bawah itu ya, mesem seneng saya. Presiden Assad itu presiden mana? Suriah. Iya. Presiden Assad meminta dunia memerangi ajaran Wahabisme. Kaget saya. Wih. Ada presiden yang sudah meminta dunia memerangi ajaran Wahabisme. Karena memang dianggap ajaran itu kan mengerikan gitu kan ya. Mengerikan. Nah ini kita harus hati-hati biar anak keturunan kita enggak kena penyakit yang aneh-aneh tadi ya. Perkara orang mau sakit begitu monggo kerso, terserah gitu. Yang mau punya pendapat begitu juga bu, boleh selama dia tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Saya akan hargai siapapun yang beda dengan kami selama tidak nyalah-nyalahkan yang lain. Yang saya jengkel tadi itu loh. Kita ya Nabi salam alaikum dunia-unakikin rokok. Itu kan dia kurang ajar tuh ya. Orang kasih salam sama Nabi kok dibilang masuk neraka kan aneh. Lawang Allah yang merintah, apa telinganya itu enggak dengar gitu loh ya. Kan Allah merintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lawang diperintah sama Allah, salamono. Kamu tuh berulok salamlah kepada Nabi, kalian tuh ya berulok salam kepada Nabi, itu amar lil wujub, perintah wajib. Diperintah Kanjeng Nabi kok tambah ada orang yang lagi menjalankan perintah dibilang neraka, kan ya aneh tuh ya. Berarti yang ditentangkan Al-Quran. Gitu kok ngakunya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lah ini Al-Quran kok dilanggar. Salam kepada Nabi. Ada satu ilmu yang menarik yang saya dapat ketika saya ceramah. Coba handphonenya masing-masing dikeluarkan, dipegang. Biar lebih mantap. Tenang, saya gak minta untuk banting handphone, tenang. Sudah pegang handphonenya? Ayo, ayo dipegang. Ini biar yang ngantuk jadi hilang ngantuknya. Masing-masing yang punya handphone udah punya handphone kan? Nah, coba ini. Handphone ada yang SMS, ada yang WhatsApp, ada yang BBM-an, betul? Iya. Sambil yang SMS. Kalau saya kirim SMS. Kalau saya kirim SMS ke seseorang, send, kirim. Nyampainya cepat atau lama? Cepat kan? Tunting nyampe gitu ya. Kalau ada orang kirim SMS ke saya, langsung nyampe atau gak nyampe? Langsung nyampe kan? Iya. Terus ketika nyampe itu kira-kira keluar gak pengirimnya? Keluar. Keluar namanya kan? Sesuai yang ada di kontak saya atau? Keluar namanya kalau ada di kontak saya. Terus kalau dibuka bunyi SMS-nya kira-kira muncul atau gak muncul? Muncul, betul. Nah, saya mau nanya. Nyampainya SMS itu cepat atau enggak cepat? Cepat. Yang nyampaikan apa? Provider, betul. Entah itu pakai Indosat, entah pakai XL, entah pakai Simpati, Telkomsel, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang nyampaikan itu kan providernya masing-masing. Seketikanya, nyampe. Kecepatannya tergantung kekuatan jaringan provider tersebut, betul? Kalau kekuatan jaringannya semakin bagus, akan semakin cepat. Kadang kita kaget baru mejet tombol kirim kok udah nyampe. Cepatnya luar biasa. Nah, orang yang mengucapkan ya Nabi salam alaika, ucap begitu sebentar, sabar. Alaika. Ya cukup bu. Nanti lagi. Orang yang ucap begitu, seketika salam itu terkirim kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika terkirim. Saya mau nanya, lah kalau baru dikirim pakai provider saja cepatnya begitu. Lah kalau ini ngirim paketnya untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kira-kira cepat atau enggak cepat? Jenengan belum ucap baru, ya sudah sampai. Udah nyampe. Dan Rasul telah bersabda, Allah letakkan di makamku malaikat yang malaikat itu sudah membawa kontak seluruh makhluk yang belum lahir maupun yang sudah lahir ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat ada di dalam daftar kontak tersebut. Tidaklah satu dari umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali langsung nyampe muncul, ya Rasulullah, ini salam dari Fulan, anaknya Fulan. Kemudian Rasul membalas ucapan salamku juga untuknya. Sebentar, ini mau saya bahas. Begitu kita kirim salam, sebetulnya kita bukan kirim SMS. Ya Nabi salam. Ini kita kirim tulisan atau kirim suara? Suara. Kalau dalam bahasa handphone kita kirim voicemail, ya kan? Pesan suara. Begitu pesan suara kita kirimkan, yang diterima di handphone yang kita kirimi juga pesan suara. Disetel. Sama. Kalau kita kirim ya Nabi salamu alaika, masuk di database-nya malaikat, muncul langsung pesan suara kita ya Nabi salamu alaika, maka Rasul langsung kirim balasan, kirim balik. Yang dikirim balik Rasul juga pesan suara, salamku juga untuknya. Kecepatan kirimannya Rasul sama kiriman kita kira-kira cepat mana? Cepat Rasul. Makanya sebuah kenikmatan buat kita semua, karena kita disuruh oleh Allah yang banyak-banyak ucap salam kepada Nabi. Lah kalau ada orang bilang ucap salam gak usah banyak-banyak, itu orang gladra. Lah wong namanya solawat dan salam itu zikir. Sedangkan di Al-Quran tidak ada judulnya zikirlah yang sedikit. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah berdiri, duduk maupun berbaring. Berarti kalau kita salam sambil berdiri itu termasuk dalilnya adalah ayat tersebut. Termasuk sedang berzikir dalam keadaan berdiri itu dicontohkan dalam Al-Qur'an sebagai sifatnya orang yang beriman. Salamnya diperintahkan Allah. Bentuknya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring juga dicontohkan oleh Allah. Jumlahnya yang banyak juga diperintahkan oleh Allah. Lah terus bid'ahnya itu di mana? Lah kalau enggak boleh ikut Al-Qur'an terus suruh ikut siapa? Paham maksud saya? Paham. Dah. Jumat depan kita belajar lagi. Jumat berikutnya, Jumat terakhir bulan Januari, 31 Januari kan Kliwon. Sekaligus itu penutupan bulan Maulid. Ya, penutupan bulan Maulid. Kita akan baca Maulid Simtud Duror dan kita insya Allah akan bagi-bagi durpres yang ada di samping ini ya. Dan apa yang belum ada di samping. Masih banyak yang enggak kelihatan nih. Ini boleh banyak di sini durpres cuman enggak kelihatan, hanya mata-mata yang punya basiroh yang bisa lihat. Apa VIP yo mbuh aku yo ora roh gitu kan ya. Artinya kita niat biar nanti hadiahnya semakin banyak. Wallahu alam. Nanti jadinya bagaimana kita lihat saja tanggal 31 Januari. Setuju? Ya, ini Habib Muhammad ada di sini. Saya minta beliau ngomong 1, 2 atau 3 menit, gak usah lama-lama. Setuju? Kangen Habib. Habib Muhammad tuh sekarang sibuk Bu. Jumat yang lalu saya ditinggal, beliau gak hadir ke sini ya. Karena ada pindah ke lain hati. Ada majelis lain yang ngundang kita-kita di sini ditinggal. Tega beliau dengan kita-kita ini. Kelihatannya yang ngundang itu lebih menarik daripada kita-kita. Humor, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. 3 menit mulai dari sekarang. Jadi sebenarnya saya minggu lalu gak hadir bukan pergi ke lain majelis, Beb. Saking ada tamu banyak di rumah gak bisa ditinggal. Jadi terpaksa jasadnya absen dulu, tapi rohnya insya Allah tetap hadir. Jadi pokoknya kalau saya gak kelihatan di sini, berarti yang enggak jenengan lihat jasadnya. Kalau jenengan punya basura pasti kelihatan rohnya. Jadi itu dalil untuk, jadi saya insya Allah setiap Jumat ada di sini terus. Sekalipun jasadnya di luar kota, insya Allah ruhnya tetap di sini. Sekalian dalil, Beb. Kan sudah mengamalkan ilmu roh tadi. Satu hadis yang saya peroleh baru dengar beberapa hari yang lalu. Riwayatnya masih belum tahu riwayat apa, belum sempat dicek. Cuma jelas insya Allah hadis yang bisa diamalkan. Dikatakan, man asurat alaihil haja fal yukthiri salata alaiya. Barang siapa yang hajatnya itu enggak dapat-dapat, punya cita-cita enggak keturutan, kita di baca macam-macam kok masih melarat, walaupun akhirnya apal Quran. Cuma insya Allah mudah-mudahan kita termasuk apal Quran tanpa harus melarat. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang hajatnya itu enggak dapat-dapat, susah di dalam bab hajat, maka kata Nabi suruh banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu pembacaan maulid itu sebenarnya banyak sekali sholawatnya. Cuma terkadang kitanya ketika datang maulid enggak ikut sholawat. Cuma duduk menikmati tapi lisannya tidak ikut bersolawat. Nah mulai sekarang sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya semua hajat apapun kita niatkan, insya Allah berkat sholat hajat kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dengan kira-kira kepengen gak punya rumah yang gedenya seperti ini? Pengen. Pegang rumahnya sambil baca sholawat untuk Nabi. Insya Allah nanti berkat sholawat dapat rumah yang seperti ini. Pengen punya mobil yang bagus gak? Alhamdulillah insya Allah sekitar sini banyak mobil bagus kok. Jadi pegang mobilnya, jangan yang punya mobil. Pegang mobilnya, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen motornya? Ya pegang motornya sambil baca sholawat. Yang baca sholawatnya ikhlas insya Allah dapat motornya nanti. Semua hajat apapun insya Allah berkat sholat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen punya istri cantik? Saya nanya kepengen gak? Pengen. Ya cukup berdoa dan bersholawat. Jangan pegang-pegang anaknya orang. Haram hukumnya. Pokoknya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 menit. Jadi saya mohon pamit. Selanjutnya kita kembalikan ke guru kita Habib Novel bin Muhammad Idris. Terima kasih Fit. Sebetulnya saya tahu kemarin itu saya katakan beliau enggak datang ke sini pindah ke lain hati. Soalnya kemarin itu beliau makan-makan sendiri. Akekoh ngekahi anaknya saya enggak diundang. Maksud bukan akekoh apa? 7 bulan belum mitoni. Ya mitoni calon anaknya saya enggak diundang. Jadi nanti abis ini mau saya takih. Kodok mitoni ya kan ya? Ya. Kodok mitoni. Soalnya kalau saya belum undang rasanya kurang afdol gitu ya Beb ya. Jangan khawatir Beb, kita mau mitono di mana rencana ini Beb. Doakan ya Bu ya, Beb Muhammad ini istrinya lagi hamil 7 bulan lewat. Semoga sehat walafiat seluruhnya, bayinya, orang tuanya, dan nanti lahirnya juga bayinya sehat, orang tuanya sehat, selamat, jadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Amin. Demikian. Ini merangkap ngurusi jadwalnya dua ustadz ini. Ya, makasih.